rambutnya ikal mayang, aduhai cantik Mia. Terasa hati sekarang yang gelap menjadi terang karena dia seorang. Senyumnya yang memanja sangatlah mempesona. Siapa tak tertarik kala dia melirik. Tak tahan hati rasanya, mendendam cinta di dada, ingin ku menyuntingnya. Menjadi terang karena dia seorang.